Dan kabarnya dikatakan bahwasanya keturunan Indonesia ada sekitar 2 juta orang. Tapi pada kenyataannya kita lihat mereka sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Mengklaim diri mereka keturunan Nabi tidak menjadikan mereka kelak akan beruntung di akhirat, karena Allah Ta'ala berfirman, yaum la yanfa'u ma'al wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana yang tidak bermanfaat lagi anak keturunan, harta dan anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari kesyirikan dan tidak dalam Islam. Hati yang selamat adalah hati yang mengenal tauhid dan mengenal agama Islam sebaik-baiknya. Kita berharap pesan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar. Tegal dikatakan sunnah, maka kita sekuat tenaga memahami. Tegal dikatakan ini bukan bagian dari Islam, maka sekuat tenaga kita harus meninggalkan dan mengesahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pencontohan atau penteladan. Maka teladan yang telah teladan yang sebenarnya teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita dengar orang mengatakan terkala kita jelaskan bahwasanya ini menyisi Islam, maka mereka mengatakan ini kan baik, atau sebagian ustaz, sebagian ulama melakukannya, apa salahnya kita lakukan, ini kan baik. Maka jawaban atas perkataan ini adalah kebaikan apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulullah. Kalau ada kebaikan di dalam Islam diberikan kepada setiap orang untuk menunjukkannya, maka berapa banyak kebaikan itu yang dikira kebaikan ditambahkan ke dalam agama Islam. Akhirnya nanti agama Islam ini seperti agama Nasrani. Nah, semuanya ada, Injilnya pun banyak versi. Kemudian perkataan itu juga menuntut bahwasanya bisa membatalkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kamu teladan yang baik. Maka tatkala kita menjadikan orang lain teladan selain Rasulullah, maka ayat ini tidak diamalkan. Dan ini sangat berbahaya, karena Allah Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan perkataan manusia. Itu sekedar buat. Dua minggu yang lalu kita sampai pada masalah hadis tentang bagaimana istirahat dulu berdoa dan ilmunan nasab zuhda awal akhlak awal siasa awal ihat masajid ini yang akan berikan. Bagaimana hati-hati sebagian para dai berasa tenang, tenteram, dan mereka mengajari manusia tentang zuhud, akhlak dan politik dan selainnya di atas masjid yang dibangun di masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Kalau kita ke Hadramaut, saya belum ke Hadramaut, tapi bisa tidak di situ. Kuburan di Hadramaut yang dijadikan tempat ibadah. Para masyayikh di sana, para ulama-ulama sufi atau para masyayikh di sana mengajari manusia yang di dalam ada kuburan di masjid, tetapi dibangun di dalam kuburan hatinya tenteram, tak masalah. Yang penting kuburan. Ada yang penting mengajarkan akhlak, zuhud dan seterusnya tanpa menyentuh sisi tauhid. Kalau menyentuh sisi tauhid, maka kuburan tersebut harus diingkari. Dan tentu banyak kita lihat orang-orang yang dikatakan soleh, orang-orang yang dikatakan alim dikuburkan di masjid. Ya Haji Zainuddin MZ, wasiatnya dikuburkan di masjid. Tidak tahu lagi dikuburkan di masjid atau tidak. Yang jelas seperti itu. Minimalnya, begitu minim pengetahuan tentang tauhid pada masa sekarang ini. Sehingga nanti kita lihat kenapa masalah ini tersebar luas di negeri kita, akan ada jawabannya. Mungkin kita tidak panjang karena saya ada urusan. Baik, langsung kepada, nah, kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang tauhidullah, pembagian tauhid, ya, tauhidullah, tentang pembagian tauhid. Sebelum saya suruh salam dan terkali baca, maka saya ingin jelaskan sebentar. Barangkali ada yang bertanya, ini wahabi ini kerjanya bagi-bagi tauhid. Tauhid kan satu. Ya, tapi dia tauhid. Kenapa pula si wahabi membagi tauhid kepada tiga? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Rasulullah kan tak pernah bagi-bagi ini. Kenapa pula ini wahabi suka kan bagi-bagi? Maka jawabannya, orang ini membaca kitab pembagian tauhid yang pertama berdasarkan hasil istiqra' penelitian para ulama, sehingga bisa dibedakan mana tauhid yang Rasulullah diutuskan, yang pertama. Yang kedua, nanti kita katakan juga syarat-syarat rukun sholat, syarat-syarat sholat juga tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tidak mengatakan rukun sholat ini, syarat sholat ini, sebagaimana ada di kitab-kitab fikih. Nanti bisa lihat di buku fikih, syarat rukun, syarat haji, rukun haji dan seterusnya, syarat-syarat rukun puasa dan seterusnya, enggak ada itu pada zaman Nabi. Ya sekarang kenapa ada? Maka jawabannya adalah ini, ya, adalah dalam rangka mempermudah pemahaman. Kalau tidak, maka seluruh kitab fikih juga tidak ada pada zaman Nabi membagi-bagi ini rukun, ini syarat, ini syarat sah, ini yang batal. Enggak ada itu semua pada zaman Nabi. Nabi tidak mengatakan rukun puasa ini 1, 2, 3, 4 misalnya, rukun sholat ini 1, 2, enggak ada. Tetapi para ulama meneliti mana dia yang batalkan sholat kemudian akan ini rukun. Begitu juga para ulama tatkala ingin melihat kehancuran, melihat bagaimana fenomena kesyirikan, melihat fenomena masyarakat tidak memahami tauhid, maka para ulama meneliti Al-Quran dan membagi tauhid itu agar mempermudah pemahaman. Nah, bukan artinya ini tauhidnya orang Wahabi. Sedangkan baca tauhid Allah. Siapa menyatakan? Ini sampai di bawah ini suaranya, sekitar sini aja. Maka bagaimana mungkin kita mendapat kepada ini? Laqad istaqtahidullah, laqad istaqara al-amr ba b. Judul baru. Berkawit kepada Allah. Setelah mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna dan bersama, dan menjadi sebuah ketetapan bagi para ulama yang berada di atas Allah, bahwa seseorang tidak dikatakan mengenal Allah dengan pengenalan yang dapat menyelamatkannya dari azab yang kiamat, apabila dia tidak mengetahuinya dalam uluhiyah, uluhiyah, tetap semangat sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setiap orang yang memandang esai terhadap salah satu dari ketiga macam tauhid tersebut, berarti dia tidak menyifatkan agama ini semata-mata untuk Allah. Nah, laqad istaqara al-amru inda imamin huda, telah tetap perkara pada sisi para imam yang diberi petunjuk ba'da istiqra' tam bi nusus kitab wa sunnah, setelah mereka melakukan penelitian yang sempurna terhadap nas-nas yang ada kitab dan sunnah, ala annahu lam ya'rif billah ma'rifat allati tunjihi min al-'adab al-alim yaum al-qiyamah, yakni orang yang seorang tidak akan mengenal Allah, tidak dikatakan belum dikatakan mengenal Allah sampai dia yang menyelamatkannya dari azab yang pedih pada hari kiamat, orang yang tidak mengesakan Allah tabaraka taala dalam rububiyahnya, dan juga uluhiyah dan juga asma dan sifat. Artinya uluhiyah sifat ketuhanannya. Tidak seperti keyakinan sebagian agama, sebagian agama seperti itu misalnya. Masing-masing dewa memiliki kuasaan. Atau Yunani misalnya, Zeus itu dewa yang dewa tertinggi pencipta, atau Brahma yang dari orang Hindu, kemudian Wisnu untuk mengatur kebaikan, Siwa untuk menurunkan bala, dan dewanya masing-masing ada tugas. Padahal itu adalah sifat rububiyah yang ada pada dewa Allah. Tatkala tidak diesakan Allah dalam masalah rububiyah, kuasanya satu-satunya pencipta yang mengatur alam semesta dan seterusnya Allah, maka dia belum mengikhlaskan rububiyah kepada Allah. Tauhid rububiyah. Karena sifat penciptaan itu hanya ada pada Allah Tabaraka Taala, tidak diberikan kepada orang lain. Itu seperti menurunkan penyakit, keyakinan ada menurunkan penyakit selain Allah. Berarti dia belum mengesakan Allah dalam kerububiannya, dalam sifat ketuhanannya. Ini banyak terjadi dalam masyarakat sekarang. Ya, sebagian suku etnis saya melihat langsung bahwasanya dilarangnya menebang membunuh pohon tertentu. Karena keyakinannya bahwasanya kalau bambu tersebut dihabisi, dibunuh istilahnya, maka akan turun penyakit. Nah, ini berarti diberikan hak ketuhanan kepada bambu. Bahwasanya bambu ini bisa menurunkan bala. Berarti sifat ketuhanan ini di masyarakat kita ada diberikan kepada pohon. Kemudian sebagian para dai atau siapa pun namanya mengatakan kita harus menyebutkan masalah ini. Masyarakat sudah paham tauhid, apa yang paham? Masalah dulu biasanya banyak orang, banyak dari kaum yang mengaku umat Islam tidak paham mengesahkan Allah dalam penciptaan, menghidupkan dan mematikan, menurunkan penyakit dan seterusnya. Banyak masyarakat yang mengaku diri Islam dalam masalah ini saja tidak mengikhlaskan masalah itu kepada Allah. Kemudian masalah uluhiyah mengesahkan Allah di dalam ibadah ini yang tersebar dan ini yang umumnya ini yang terjadi. Kenapa ini nanti? Maka nanti kita lihat pengaruh akidah Asy'ari yang ada di Indonesia terhadap ini. Asma wa sifat, ya, artinya menunggalkan atau mengesahkan nama Allah kepada negara mengakuinya dan tanpa mentakwil dan seterusnya dan mengakidah al-sunnah berjamaah. Nanti kita ada pembahasan tersendiri tentang itu. Sehingga nanti kalau ada nama-nama yang disandarkan kepada yang bukan nama atau sifat Allah, maka harus diganti. Harus diganti. Seperti saya lihat dengan Abdul Rasul, maka tidak boleh ada nama Abdul Rasul. Karena Rasul, Rasul bukan nama Allah, bukan juga sifat Allah. Kemudian Abdul hamba dan Rasul. Dan nama-nama seperti itu dulunya ada Abdul Muttalib, apa ya, Abdul Manaf. Jadi itu pada zaman-zaman itu. Maka sejak Islam datang kepada Rasul, maka diesakan nama-nama Allah, mengakui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa ada ditakwil dan seterusnya. Baik. Tauhid rububiyah. Nah, lanjut. Tauhid rububiyah maknanya yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Karena dialah Allah yang Maha Pencipta, pemberi rezeki, dialah yang mengatur semua ciptaannya, dan dia pula yang memelihara mereka dengan apa yang dia mudahkannya, berupa kenikmatan serta beriman kepada seluruh kuasa Allah. Allah berfirman, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab Allah, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Teruskan. Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya kecuali jika orang tersebut diberikan petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid uluhiyah yang dimiliki Allah, namun yang demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkannya dalam beribadah. Dalam tauhid uluhiyahnya Allah berfirman, dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seandainya keimanan kepada tauhid uluhiyah ini saja dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi urusan yang amat penting dan mudah ditempuh adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang mengagungkan Allah. Baik. Ini mohon kalian perhatikan misalnya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah ifradullah subhanahu bi af'alihi. Mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Allah menciptakan, maka kita harus esakan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Memberikan rezeki. Maka yang harus kita esakan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bukan kuburan. Menunggu penyakit. Artinya, segala sesuatu hal yang sifatnya kerugian ketuhanan itu hanya Allah wa ta'ala. Kemudian lihat wa hadzal qismu minat tauhid la yanfa' sahibahu 'inda rabbih illa idza hadara ila qismain. Dan tauhid jenis ini tidak akan memberi manfaat kepada orang yang mengakuinya. Nah, ketika dia mengimani tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Sampai dia diberikan petunjuk untuk mengikuti atau mengimani tauhid yang dua yang lain, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Karena Allah tadi Allah akhbarna anna musyrikin arafullaha fi rububiyah. Karena Allah telah memberitahu kepada kita bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu telah mengenal Allah secara rububiyah dalam sifat ketuhanan Allah, mereka mengetahuinya. Oleh karena itu Allah tabaraka taala berkata, "Wa la insa'ta man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Di perang. Lihat, peperangan terjadi pada zaman Rasulullah bukan karena orang-orang yang diperangi Rasulullah itu tidak tahu sama Allah mencipta, mereka tahu. Mereka pengetahuan mereka terhadap tauhid rububiyah sangat besar, tidak seperti zaman sekarang. Ini sudah Islam, tauhid rububiyah sendiri pun mereka tidak paham. Masih juga memberikan hak ketuhanan kepada benda-benda yang lain. Mereka dari Islam. Itu orang-orang musyrik pada zaman dahulu tidak mau masuk Islam, tetapi mereka tidak mau memberikan hak ketuhanan kepada orang lain. Oleh karena itu ketika dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, mereka tak mau. Enggak mau mereka mengucapkan. Saya mengatakan, apa kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena seorang penyair gila? Paham mereka maknanya. Zaman sekarang orang tak paham Islam itu artinya itu. Apa jadinya kalau seandainya misalnya berada ini barangkali tidak terjadi sekarang. Seandainya Rasulullah diutus pada zaman sekarang berperang seluruh umat Islam kembali perang, mereka tidak paham tauhid sama sekali. Lalu orang-orang dai yang menyeru dan seusul para penceramah dan sebagainya tidak mau menjelaskan masalah ini. Permasalahannya bukan masalah menjelaskan, mereka sendiri pun tak paham. Kenapa tak paham? Karena tidak diajar di universitas. Ya, ya, silakan. Lihat ya, kenapa diajar di sana. Di sekolah-sekolah kita 2 jam seminggu lawak-lawak yang ada. Gurunya pelawak. Ayo. Nanti yang pertama sifat 20. Setelah berada sifat 20, jalan-jalan di jalan raya pasti gila. Masa ada yang belajar tauhid jadi gila? Tauhid apa yang belajar itu? Lihat ini. Jadi kita ini bukan artinya mengada-ngada. Seperti kalau memang ini wahabi, inilah wahabi. Bandingkan ini tauhid, kalau memang ini wahabi, ini cocokkan dengan tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lainnya mahasiswa berpikir secara ilmiah. Jangan begitu. Karena kalau nanti tinggal di akhir sana, tidak ada istilah ikut-ikutan. Masing-masing bertanggung jawabkan apa yang kita lakukan. Tidak ada istilah itunya ustaz yang dulunya saya ikut-ikut, saya mana tahu saya ikut-ikut ada. Tidak ada itu. Semuanya kena untung. Ittabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'u al-'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Tatkala orang-orang yang mengikuti berlepas diri dari orang-orang yang diikuti, tatkala mereka melihat azab, dilihat azab ini gara-gara sebulan ustaz itu barangkali, atau syekh itu barangkali, syekh atau ustaz itu mengatakan, ngapainlah kalian dulu mengikuti saya, begitu banyak dosa yang saya kumpulkan gara-gara kalian. Kemudian mereka itu ittabara'a alladzina taba'u wa ra'u al-'adaba wa taqatta'a bihim al-asbab wa qala alladzina taba'u law atna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u. Kalau seandainya kami ya Allah memberikan kesempatan kembali lagi ke muka bumi, kami akan berlepas diri dari ustaz-ustaz tersebut, dokter-dokter tersebut, dari profesor-profesor tersebut. Ya kan? Ya enggak ada lagi yang ini sudah selesai dunia enggak hancur. Ya mana? Atau seperti perkataan yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surah Ibrahim, "Wa irji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu." Ya Allah, kembalikanlah aku meski sesaat ke muka bumi agar aku bisa mengamalkan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Enggak ada lagi. Nah sekarang kita masih sempurna, masih diberikan hidup, ya, sisa-sisa kehidupan kita ini, tafaqquh fi din, belajar agama, paham tauhid, yang menyelamatkan kita di yaumil akhir. Mulai dari kuburan, karena meninggal adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Awal kehidupan sebenarnya meninggal, mulailah awal kehidupan sebenarnya dimulai. Hidup selamat, enggak ada di kuburan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, nah ini juga dikatakan orang Wahabi, saya enggak tahu dari mana jalannya Wahabi juga ini. Ibnu Qayyim meninggal masa-masa kerusuhan kerajaan Cepai di sini. Ada Muhammad bin Wahab itu barangkali pada tahun 1700-an. Jaraknya ada sekitar 500 tahun atau 400 tahun. Kemudian yang sudah yang bukan meninggal disandarkan kepada Wahab. Atau Imam Syafi'i, saya juga pernah dengar sebenarnya juara Imam Syafi'i Wahabi. Mengerikan sekali, juara Imam Syafi'i Wahabi. Jaraknya jauh. Maka tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim, beliau ini salah seorang ulama, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karya tulisnya Zadul Ma'ad, dia tulis tatkala dia pulang. Zadul Ma'ad pulang ke negerinya setelah melakukan perjalanan itu, dia tulis dalam perjalanan tanpa ada daftar pustaka, tanpa ada misalnya daftar rujukan kita cari pustaka negara, semuanya datang dari dia cari Zadul Ma'ad 5 jilid. Di situ dijelaskan sejarah perjalanan Rasulullah dan beberapa nabi dan progres dan karya tulisnya sangat banyak dan para ulama yang betul-betul memiliki akidah yang benar dan cinta dengan sunnah, mereka pasti meneliti dua karya ulama ini, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dikatakan dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah karena dia adalah anak dari kepala sekolah yang namanya Jauziyah. Sekolahnya namanya Jauziyah. Qayyim pada zaman dahulu namanya madrasah zaman sekarang. Dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berarti apa? Putra dari kepala sekolah Al-Jauziyah. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu artinya adalah putra dari kepala sekolahnya Al-Jauziyah. Nama sekolahnya Jauziyah, Al-Qayyim itu sekolah, Ibn dikatakan anak. Jadi ayah Ibnu Qayyim ini adalah kepala sekolah. Walaupun jahadat tauhid wahdah, lihat, kalau tak tauhid rububiyah ini saja bisa menyelamatkan seseorang, la'an jal musyrikin, tentulah orang-orang musyrikin pada zaman dahulu telah selamat. Wa sya'nu fi tauhid ilahiyah, akan tetapi masalah itu ada pada tauhid ilahiyah yang merupakan farik bainal musyrikin wal muhid, adalah pembeda antara orang musyrik dan muwahhid. Ini perlu kalian catat. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang membedakan antara orang musyrik dan orang tauhid yang Tuhan tauhid. Bukan tauhid rububiyah. Kalau kita meyakini Allah pencipta, Allah yang berikan rezeki, Allah mengatur alam semesta dan seterusnya, Allah menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, itu belum bisa membedakan antara orang yang bertauhid dan orang yang melakukan kesyirikan. Karena kalau perkara seperti itu, tentu orang-orang musyrik dahulu lebih selamat daripada zaman orang-orang sekarang. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu patah dia Tuhannya dan mereka tidak memberikan sifat ketuhanan kepada makhluk, tidak diberikan kepada pohon. Pada zaman sekarang dia sudah Islam, sifat ketuhanan diberikan juga kepada pohon, kepada laut, kepada jembatan dan seterusnya, kepada jin. Nah, ini harus dipahami. Tauhid uluhiyah, lanjut. Pertanyaan maknanya itu mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang boleh disembah kecuali Dia, Rob yang mampu melaksanakan apa-apa yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Maka tidak diperkenankan melaksanakan sholat, berdoa dan membeli kurban kecuali hanya Dia diperuntukkan kepadanya. Tidak ada tawaf kecuali di rumahnya dan tidak boleh meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal serta pertolongan kepada orang yang tidak berada di tempat. Tidak boleh bertawakal melainkan kepada Zat yang memiliki ciptaan dan perintah. Allah berfirman, maka laksanakanlah sholat karena rukmu. Baik, pasalnya yang lebih kuat, maka saja. Tapi dunia kedua. Tapi dunia. Tadi antara sebagian rumahnya. Saya ingat dengan kembali pembangunan tauhid ini bukan berarti ciri khasnya wahabi. Kadang-kadang ini wahabi juga membagi tauhid. Maka membagi tauhid dalam rangka mempermudah pemahaman memang tidak ada pada zaman Rasulullah. Orang pasti mengatakan begini. Maka kita katakan juga rukun Islam adalah rukun sholat. Nah, rukun Islam, rukun sholat, rukun zakat dan seterusnya juga tidak ada. Tidak ada jelas dari ini. Tetapi kenapa ada kita ini dalam rangka mempermudah pemahaman? Wa huwa yahyi ifradu wa huwa ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya tidak memandangkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Apa arti ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda minan aqwal min al-af'al wa aqwal wa yarda bainah. Nama yang mencampur. Ya. Ismun jami'un, nama yang mencampur atas setiap hal yang disukai oleh Allah dan diridhoi Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah ibadah. Puasa, sholat, doa, khawtab, atau mengharap, ya, mengharap, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan masukan ke surga, ibadah, mencintai ibadah. Makanya kalau ada orang mengatakan terkala merayakan Maulid, kita tanya itu ibadah atau tidak? Tidak, ada itu bohong. Kalau untuk apa dia merayakan Maulid? Tentu karena dia cinta, ya kan? Kecintaan ibadah, maka kita katakan kalau ibadah Rasul tahu atau tidak Maulid, tapi selanjutnya akan terlalu dalam rangka apa itu? Dalam rangka mencintai Rasulullah. Itu ibadah. Kalau bukan ibadah, kenapa itu terjadi? Ini harus menghabisi waktu pada gunanya, pada waktu itu akan ditanya pada hari kiamat. Dan kalau ibadah, maka ditanya Rasul tahu atau tidak itu? Tidak tahu ibadah. Karena ibadah Rasul tidak tahu. Berarti dia mengaku dirinya dipaham dan nabi. Berarti juga mengustahkan Allah. Allah tak tahu siapa yang mengutusnya. Allah mengutus seorang yang tidak bisa menyampaikan ajaran Allah. Ini konsekuensinya. Kalau dia katakan Rasul tahu, minta dari apakah dari Al-Quran atau sunnah. Tapi dia mengatakan enggak boleh mengusah bahas-bahas masalah ini. Paling itu aja. Jurus terakhir. Li'annahu la yajuz an yu'bad illa mutafarriq bima sabaqa dzikri. Yani karena tidak boleh diibadahi secara esas, secara mendirikannya kecuali yang telah disebutkan terjadi yang telah disebutnya pada tauhid rububiyah. Misal terkala kita mengakui bahwasanya yang menciptakan itu hanya Allah semata, yang menurunkan rezeki Allah semata dan seterusnya dari sifat-sifat ketuhanan, maka oleh karena itu ibadah itu juga hanya diberikan kepada orang, kepada zat tersebut, hanya kepada Allah. Kenapa kepada Allah semata? Karena Allah semata yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu tatkala ada orang beribadah kepada selain Allah, berarti dia tidak mengingkari tauhid rububiyah. Dia mengakui bahwa Allah mencipta. Kalau begitu kenapa beribadah kepada orang lain? Ibaratnya ini kalian berikan saya minuman, rezeki misalnya minuman, tetapi saya berterima kasih pada orang-orang di jalan sana. Enggak nyambung. Begitu orang yang melakukan kebaikan kepada selain Allah, maka dia telah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dia berterima kasih kepada orang, kepada orang yang tidak memberikan nikmat kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang zat. Maksud saya orang adalah karena selain Allah tentu makhluk. Selain Allah makhluk. Dia berkata kepada makhluk dan meninggalkan zat yang memberikan rezeki kepada dia. Fala yusalla wala yud'a wala yudbah illa lahu. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh berdoa, tidak boleh juga menyembelih kubaran kecuali kepada Allah Taala. Sholat kita tujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Mungkin berdoa juga berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, tak perlu lagi pergi ke kuburan Wali Songo, pergi kuburan di sini. Saya tahu ada dua, saya pernah dengar ada dua kuburan di Medan ini, satu di wilayah Mabar, saya nggak tahu Mabar di mana. Katanya ada dua kuburan yang diagungkan di Sumatera Utara, tapi masih wilayah Sumatera Medan. Dalam karya tulis Hakto Anak Jais memberikan kuburan-kuburan yang diagungkan di Sumatera Utara. Saya baca juga, saya lupa namanya. Pergi ke sana ramai-ramai. Ngapain? Jauh-jauh ke sana, di masjid kubur berdoa. Atau di mana saja berdoa? Kenapa mesti ke kuburan? Aneh-aneh negeri kita ini. Yudbah menyembelih nelayan stres, tangkapan ikan berkurang, mulailah disembelih kerbau, kepalanya dihanyutkan ke pantai siaran buah supaya tangkapan banyak. Menyembelihannya kepada Allah, nelayan menyembelih ke laut makanan ikan tak perlu untuk memuji atau bangunan, ya supaya kuat kokoh bangunannya, disembelih kepala kambing, di tanah, di jembatan atau di bangunan. Nah, ini adalah kesyirikan. Sebenarnya kepada Allah kesyirikan. Makan dan seterusnya. Kalau dukun tentu ya, dukun tentu dia kepada jin. Dukun sedusta-dustanya dia itu enggak bisa di, dia tidak akan bisa menipu kita. Dia itu harus ada yang menyembelih kepada jin yang dipeliharanya. Mau bohong kemana pun dia itu syarat. Kalau gak kayak gitu jinnya gak mau menemaninya. Jin yang ilmunya masih rendah itu, karena jin yang paling tinggi di atasnya lagi yang mencuri lagi, yang mencuri berita di lagi itu. Karena jin itu begini ya. Kerjanya mencuri lagi, mencuri berita dari langit. Sampaikannya bahwa jin yang terakhir itu yang bersama dukun. Jin yang terakhir itu bersama dukun. Terakhir jin yang ini bingung dia. Mana berita ini? Dukun udah minta berita tak datang-datang. Kenapa? Karena jin yang mencuri langit tadi kena lempar bintang. Nanti dia jin yang bingung bingung. Mana si jin ini kok datang berita? Terus terakhir apa? Bintara. Begini sampai kau begini sampaikan bohong. Makanya terkadang jin, maka terkadang dukun benar, terkadang salah. Pas benar barangkali jinnya itu selamat, pas bohongnya jinnya terlempar. Bingung, cari lagi pengganti lawan kerja, cari lagi pengganti untuk jin paling atas. Begitu kerja dukun. Nah untuk jin yang bersama dukun ini, dia harus banyak berkorban lah, membeli ayam, membeli apa, dan buat yang jorok-jorok lah, punya kamar tersendiri khusus gelap dan seterusnya, mukanya hitam. Terkenal itu. Nah, kalau ada tukang obat mintanya jeruk, ya, ada dia bantu jeruk atau botol seperti ini air, ada dukun langsung. Meskipun dia baca ayat. Kasihan ya, kasihan dukun itu. Baik. Wala yutawafu illa bi baiti. Baik. Saya punya karya tulis dalam bahasa Arab tentang jamaah tadi. Mama Islam bukan menjadi ibadah, tapi pernah harus selesai. Karya tulis yang ditulis oleh alim dari Palestina yang langsung terjun di Palestina wilayahnya tadi. Nah, bahwasanya orang yang besar itu tawafnya di mana? Kuburan pendiri kita yang tersebut. Ada kita sendiri langsung sama saya yang bisa dasar silakan kita ini juga kita yang orang-orang Pakistan naik ke Pakistan, ada di Bangladesh dan seterusnya. Usirkan rajanya, menghabiskan darah yang tidak sedikit hanya untuk melakukan usirkan. Ini semua berulang kenapa? Karena tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau membuka diri. Karena sebagian kelompok-kelompok dakwah itu telah memakai di kota. Kalian tak boleh baca buku Wahabi. Kalian tak boleh baca buku dari yang dari Saudi. Kalian tak boleh baca buku dari Mesir. Kalian tak boleh dari Yaman dan seterusnya. Kalian boleh baca dari Pakistan, dari ini dan seterusnya. Dibaku mati. Begitu juga kita di Indonesia. Nanti kalau kalian jamaah haji, pergi ke haji, ya dari kota keluarga. Kalau ada buku dibagi-bagi, jangan terima, jangan ambil ya, ambil nggak banyak terima begitu nanti buang aja. Itu sudah ada, sudah semua ada. Jamaah haji sana dikasih buku itu bahasa-bahasa jangan terima. Karena di sana ada program artinya orang banyak ilmu buku bahasa Indonesia, impak orang dicetak buku-buku tentang manhaj, tentang tauhid. Maka sekali jamaah haji tertarik kita lihat buku-bukunya ada ulama-ulama dari sana tentang aqidah bahwa sudah menjadi bagus. Tetapi dari sininya sudah diperingatkan dari awal dari kalangan syaitan dari kalangan manusia. Nah ini nanti seperti ayat yang tadi kita bawa Allah yang tumbiru minalladzina tabaru bawa Allah adalah kata kata ini munasabah terputuslah sebab antara mengikuti dan diikuti dan dalam mereka masing-masing apa yang kalian mengikuti aku dulu banyak kali itu saya kumpulkan itu betul yang mengikuti dia mengatakan apa yang kamu perlu sesatkan kami sekarang kami kesusahan seperti ini. Indah di akhirat, tidak ada lagi cerita balik ke buku ini. Mumpung masih hidup, belajar. Sampai kepada dua orang lain, nah, jangan langsung dipaku mati dikatakan muizan dan tertera dikatakan ini sesat. Sudah tahu sesat itu ya, dipanggil lagi orang. Kalau dia punya karya tulis, baca keluarnya. Menikmati orangnya. Ini ada 10 kriteria sesat ini. Baru dikeluarkan fatwa sebulan telah keliru sesat ini dan seterusnya begitu masyarakat kita enggak ustaznya langsung menurut ke doktris pulang sesat alasannya apa? Enggak tahu yang penting masih sesat yang penting dia mengisi masyarakat sesat masih luar biasa tidak ilmiah sangat berani zaman sekarang ini semuanya ngomong sepeda motor sendiri kita kalau rusak cari bengkel yang bisa terpercaya mekanik yang terpercaya ya kan. Agama semuanya ngomong yang dikirim kopi sana yang bisa pikir kopi berpatwa ini boleh, ini tidak boleh ini halal, ini haram dosa besar fasalli ya rabbika warhar fasalli ya rabbika maka salatlah untuk atau karena Allah dan menyembelihlah ini adalah dari puasa ibadah tidak boleh dipikirkan kecuali kepada Allah dan dia pada ayat waqala Allah ta'ala la yaqulu mithla dzalika ajra ayat wa qala Allah ta'ala dan Allah berfirman qul idul ladina za'amtu billah kalau bisa paham sampai di sini bisa ya kan lompat ya berapa lompat aja nah, Allah berfirman qul idul ladina za'amtum min dunillah katakanlah Muhammad serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya dan syafaat di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya di antara ilmu yang Allah bukanlah bukankan dan berikan kepada Ibnu Qayyim yaitu perkataan beliau dalam mengomentari ayat di atas beliau bertutur ketika seorang musyrik menjadikan suatu sebagai sembahannya itu hanyalah didorong oleh sebuah keyakinan bahwa dia akan mencapai manfaat dengan perantaraan kesembahan itu tersebut padahal pencapaian sebuah manfaat tidak akan terwujud kecuali dari seseorang yang memiliki salah satu dari empat hal yang disebutkan pada ayat di atas. Nah, selamat. Ana lagi ta'lim. Antum siapa ini? Sudah ada di soalan tua. 6 Eh, apa? Ya, ini masih di informasi ya. Jam 6. Iya. Saya kalau ya masyarakat. Seorang ikhwan di Pancu Batu, dia minta supaya dibuka kerja di Pancu Batu. Nah, kita belum dapatkan masjid di sana karena banyaknya perlawanan yang saya hadapi. Kawan-kawan dulu masih kecil, SPDI. Bukan masalah gelarnya sekarang, masalah bodohnya. Dan kalau orang dipanggil ustaz pada zaman sekarang, telinga naik terbang kemana-mana, sana sini. Ilmu tak, sungguh banyak keanehan yang dia lontarkan, tapi nasihat tidak diterima. Masalahnya masih dikuasai. Gimana kita membuka dakwah? Tapi insya Allah kebenaran akan muncul. Nah, lihat ini, saya ingin juga kalian pahami. Setelah kalian pahami tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah kaitannya dengan tauhid, kaitan tauhid uluhiyah dengan tauhid uluhiyah, apa kaitannya? Saya belum bisa kaitan tauhid uluhiyah dengan tauhid uluhiyah. Mahasiswa, apa kaitannya? Itu hanya perbedaan saya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah kaitan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah adalah tatkala kita mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta semata, tidak ada yang lain, maka ibadah itu hanya diberikan kepada Dia, tidak kepada yang lain. Itu kita. Oleh karena itu pembagian tauhid ini dalam rangka pemahaman, bukan karena ini produknya Wahabi. Nah, kalau saya bicarakan masalah ini panjang, karena jauh hari sebelum Sayyid Muhammad pada muncul, pembagian kitab tauhid ini, pembagian kepada Yesus, hatta Ibn Qayyim telah membaginya jauh hari dan seterusnya. Kemudian kemudian para ulama dan seterusnya. Nah, ini namanya al-istiqra. Dalam ilmu usul fikih ada namanya al-istiqra. Itu penting kita paham, harus paham ilmu usul fikih. Lihat, dia mengatakan Allah Ta'ala kul idu'un ladhi'in za'amtu min dunia. Wahai Muhammad, serulah orang-orang ketakaran, ya. Wahai ketakaran orang-orang yang serulah orang-orang yang kalian anggap dia itu sekutu-sekutu di sisi Allah, yang jadikan, yang kalian jadikan sekutu-sekutu selain Allah. Katakan, artinya ini tahaddi, sifatnya tahaddi, tantangan. Makanya uslub tantangan atau metode tantangan ada di dalam Al-Quran. Orang yang disembah selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, la yamliku mithqala dzarrah, tidak memiliki meskipun seberat biji yang kecil. Fis-samawati wa al-ardh, baik di langit maupun di bumi, mereka tidak memiliki bagian, bukanlah penguasa, meskipun sebesar biji sawi. Beda lah ustaz, saya punya kebun, wah saya mempunyai. Siapa bilang? Yang mengatur tetap saya enggak bisa. Dibuat gempar, apa bisa kita tahan? Enggak bisa. Kita bertanam, kita yang menentukan bahwa tanamnya akan berhasil, enggak juga. Berarti bukan kita yang menguasai. Nah, dari sini harus nampak kelemahan manusia. Saya punya gedung pusat luar biasa besarnya, sekali gempa itu semua. Bisa enggak ditahan itu? Ditahan itu enggak seperti Jepang yang mengklaim mereka memiliki bangunan yang anti gempa bahwa ya jangan lupa, Kobe tahun 92 kalau saya kesalahan hancur, kemudian uji yang seterusnya sekarang pada zaman sekarang ya dihancurkan oleh Allah Taala. Wama la fihi ma min syirki, dan tidak juga mereka itu memiliki saham bagian kepemilikan baik yang di langit maupun di bumi. Tidak juga mereka memiliki hak untuk menolong, nanti dijelaskan di sini. Wala tanfa'u syafa'at indahu indah liman adina lahu. Dan juga mereka tidak mempunyai hak syafa'at, tazkiyah, rekomendasi di sisi Allah, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Lihat penjelasan. Termasuk ya ilmu yang dibukakan, oleh Allah kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala dia paham satu masalah, dia mengatakan dia ambil pasir gurun itu panas, ya Muallim Ibrahim alim, wahai zat yang telah mengajar Ibrahim, mengajarkan masalah. Sudah paham dia satu masalah. Itu Ibnu Al-Imam Ibnu Taimiyah yang memang tidak melakukan kemaksiatan dalam hidupnya. Hidupnya di medan perang, di penjara, dan seterusnya. Enggak seperti zaman kita sekarang, kemana-mana nampak maksiat. Tentu pada zaman sekarang, usaha untuk menuntut ilmu itu lebih banyak lagi tantangannya. Dan usaha kita untuk ke situ harus membesarkan lagi agar kita bisa mendapatkan ilmu. Dan itu zaman sekarang tidak. Allah bukan kepada Imam Ibnu Qayyim pada ayat ini. Qala fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu. Orang-orang musyrik itu, yang disebutkan Allah, menjadikan sesembahan-sesembahan mereka lima ya'takhidhuna annahum yasluhu lahu minan nar. Karena mereka meyakini bahwasanya mereka akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka sembah. Artinya begini. Kita melakukan sesuatu yang kita yakin, ya, kita akan berhasil. Kalian pergi ke taklim ini tentu kalian punya tujuan. Tujuan kalian lakukan taklim itu mendapatkan ilmu tempat ini. Begitu juga orang yang melakukan kesyirikan, tentu mereka yakin terhadap orang yang mereka sebut kepada itu, terhadap orang sebar sama tersebut, ada keyakinan di hati mereka itu, bahwasanya ini si bulan ini, kiai ini, misalnya bulan itu atau pohon ini dan seterusnya memiliki hal-hal yang mereka inginkan. Paham? Kalau tak mereka tanya, apa yang mereka sana? Orang itu wali songo sana ke Ampel dan seterusnya. Mereka kan yakin bahwasanya nanti bulan itu akan memberikan ini dan itu dan seterusnya. Ada keyakinan dalam diri mereka. Kalau tidak ada, ngapain kesana? Kan begitu. Bukti masyarakat melakukan kesyirikan, mereka mereka tidak ingin bahwasanya hal itu mereka bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi ya, wanita yang kemudian dapat memilih keselamatan hati apa dan empat dan manfaat tersebut, ya, tidak akan terjadi kecuali memiliki empat hal ini. Apa yang pertama? Paling tidak mereka memiliki empat ini. Masalahnya nanti yang empat ini mereka tidak punya sama sekali. Lihat yang pertama, imma maliku lima yuriku al-arabu minhu. Orang yang melakukan kesyirikan tatkala mereka pergi ke, misalnya kita buat kuburan, pada zaman sekarang banyak orang kuburan, berarti orang yang pergi ke kuburan itu berkeyakinan, ya, berkeyakinan bahwasanya penghuni kuburan ini bisa memberikan sesuatu pada mereka. Nah, permasalahannya adalah, ya, permasalahannya adalah, lihat perkataannya, imma malikul lima yuridu abiduhu minhu. Berarti keyakinan mereka adalah si kulan ini menguasai, memiliki, ya, memiliki yang orang-orang yang menyembahnya itu menginginkan apa yang dia miliki. Seperti kita menyembah Allah Tabaraka Ta'ala Ar-Razzaq, ya Allah Ar-Razzaq irzuqni wa izzat, yang memberikan rezeki, berikanlah saya rezeki, kan begitu. Karena kita yakin Allah adalah memberikan rezeki, maka kita yang memiliki rezeki, maka kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki. Karena yakin kita bahasanya Al-Razzaq satu-satunya adalah Allah. Nah, permasalahannya orang yang pergi ke kuburan itu atau orang yang melakukan kesyirikan, ya, kemudian sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Mereka tidak memiliki apa-apa berdasarkan ayat tersebut. La yamliku mithqala dzarrah, tidak memiliki sederet biji, ya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi ngapain ke sana? Satu. Atau barangkali meskipun mereka tidak memiliki, barangkali mereka memiliki saham dalam kepemilikan. Ini juga tidak. Kalau seperti ini sama dengan orang Hindu. Saham kepemilikan itu maksudnya Brahma pencipta, udah ini bagian wajah, kamu pencipta aja doang. Wisnu bagian menurun kebaikan, oh ini bagian saya, rezeki dan seterusnya bagian saya. Dewa Siwak, saya ingin menurunkan bencana tsunami dan penyakit dan seterusnya Siwak. Berarti mereka memiliki saham masing-masing, kan begitu. Nah ini kan tidak, Allah tidak memberikan saham-saham itu kepada orang lain. Hak Allah itu tanggung dunia. Kalau begitu, yang mereka sembah selain Allah itu pertama tidak memiliki apa-apa, saham kepemilikan pun juga tidak punya. Yang ketiga, fa'inam yang syarikat tahu. Kalau bukan, kalau seandainya juga tidak memiliki saham kepemilikan, karena ada kemungkinan kesulitan, dia paling tidak bisa menolong orang yang dia orang yang menyembah kepada dia. Masalah ini juga tidak. Ya, kita minta tolong kepada kuburan. Dia sendiri belum tentu tertolong untuk kuburannya. Apa yang mau ditolongnya? Berarti sifat untuk memolong juga tidak bisa. Pertama sudah tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, saham kepemilikan juga tidak apa-apa. Yang ketiga, memiliki juga tidak apa-apa. Untuk menolong juga tidak bisa. Yang keempat, fa'in lam yakun mu'inan wala zahiran. Kalau bukan juga tidak bisa menolong atau memberikan pertolongan, paling tidak syafi'an indahu. Artinya paling tidak dia memberikan rekomendasi syafaat, pertolongan syafaat, ya, di sisinya. Artinya dengan perantara itu dia memberikan syafaat kepada Allah, ya Allah bantulah sebulan itu misalnya. Ternyata itu juga tidak, karena syafaat ada syaratnya dua. Yang pertama adalah ridha Allah kepada orang yang memberi, izin Allah kepada orang yang kepada orang yang memberi syafaat. Ridhonya kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian ada izin. Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Ya, izin. Izin untuk memberikan syafaat, yang kedua ridho bagi orang yang inginkan syafaat. Ternyata ini juga tidak, karena Allah tidak akan memberikan izin kepada sekutu tandingan-tandingan di sisi Allah. Ya, tidak akan memberikan izin. Misalnya Syekh Sulaiman dijadikan sesepahan, maka Allah tidak akan memberikan izin kepada Syekh Sulaiman itu untuk memberikan syafaat kepada dia. Dia bilang akhir atau sekarang. Pembahasan syafaat insyaallah kita bahas lebih dalam, karena syafaat itu macam-macam. Dilihat dari yang keempat ini, ya. Jadi apa yang diharapkan orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut? Kalau keempat ini dia tak punya. Ini yang ada yang di dalam ayat ini. Allah berikan dia kemudahan yang mulai dari yang ketiga sampai yang paling rendah. Yang ketiga adalah memiliki, menguasai. Juga tidak. Paling tidak memiliki saham kepemilikan, juga enggak. Atau dia memiliki kemampuan menolong, juga tidak. Atau paling tidak dia memiliki artinya nama baik, atau memiliki bisa memberikan rekomendasi kepada itu minta tolong kepada Allah yang melakukan tugas sebulan, itu juga tidak. Jadi ngapain mereka buat syirik? Kalau ini jelas kepada masyarakat di kaum kafir, maka syirik tidak akan ada.